Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wal hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala yani Ibn Jurum وضرب المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في انه امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وازاء وهذاء وتلقاء وثم وهنا وما اشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ضرب المكان هو اسم المكان المنصوب على تقدير في. ظرف مكان adalah nama tempat yang mansub dengan takdir fi di situ. Misaluhu amam takul masalan albaitu amamak. Yani fi amamik, di depanmu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama qala lahu Usamah bin Zaid hina manazara fi sayrihi li Muzdalifah ila Arafah, ketika Usamah berkata kepada beliau tatkala singgah dalam perjalanannya dari Muzdalifah ke Arafah, nazala fi asni tariq, beliau singgah di pertengahan jalan, mabala wa tawadda'a, beliau buang air kecil dan berwudu. Faqala as-salatu amamak, as-salatu mubtada, amam di sini dzaraf makan, fi mahal dari mudhaf dia kaf mudhaf ilai muta'alliq dengan mahdhuf khabar dari mubtada. Takdirnya as-salatu fi amamik. Saya ulangi, amam yani berarti takdir fi di situ, fi amamik. Idan amam ada dzaraf makan mansub ada dzarfiyah. Adapun nanti muta'alliqnya itu adalah kain. Wa taqulu aidan jalastu amama al-muallim. Amam di sini adalah dzaraf makan karena takdir fi. Fi amamil muallim, di depan muallim. Wa halfa taqul masalan jalastu khalfa abi, salaitu khalfal imami. Ya, artinya apa? Di belakang. Takdir fi, aku duduk di belakang ayahku, aku salat di belakang imam. Ada takdir fi di situ. Wahadihi nusamiha dzarfa makan. Jika qala al-qa'il, kalau ada orang berkata, arisallahu yaqulu min baina aydihim wa min khalfihim, dengan khafad wa min khalfihim dengan kasrah, naqulu bala. Ya, tentu demikian memang. Iya, mahfud dengan kasrah, khalfi Lakin lama ja'at min lam yantasib. Tapi karena half di situ diawali dimasuki huruf jar min, maka dia tidak masuk. Lakin la khudifat min sara mansuban. Tapi kalau seandainya minnya dibuang, kalau bukan dalam ayat ya, kalau bukan dalam ayat tidak ada minnya, maka akan masuk. Jadi ketika kamu masukkan min, dia jadi majrur. Ala kulli halin, halfa dzarfu makan. Ma lam yaqtarin biha harfu jar. Harf halfa dzarfu makan selama belum bergandeng, belum masuk padanya huruf jar, misal min harf. Wa quddama wa wara'a. Kalimatani muradifatani liqauli amama wa halfa. Dua kata yang sinonim dengan amama wa halfa. Quddama sinonimnya amama, wara'a sinonimnya halfa. Quddama taqulu masalan sirtu quddamak. Jadi amamak. Aku berjalan di depanmu. Wara'a taqulu masalan sirtu wara'ak, ini halfak. Aku berjalan di belakangmu. Amma qaluhu ta'ala wa min wara'ihim barzakh. Fahuna lam tunsab. Wara' di sini tidak dimansub tapi dikasrah. Kenapa? Li'annaha dakhalat 'alaiha min. Karena masuk padanya min harfu jar. Min wara'ihim. Fawqa. Qala Allah ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Fawq juga harfu makan. Ya, di atas. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan di antara adillah urubillah, di antara dalil tentang urubillah adalah ini, nusus yang menyatakan Allah itu di atas dengan kalimat fawq. Fawq ibadih. Tahat. Misal qali ta'ala jannatin tajri tahtahal anhar. Takdirnya fi tahtiha, ada fi. Wa bi ayatin wara min tahtiha. Kemasukan min. Kalau kemasukan min lam tunsab, tidak dimasuk liduhul min. Karena kemasukan min maka dia dikasrah. Amma idza lam tabduhul min, adapun kalau tidak masuk pada min, fahiyah mansubah. Seperti atas ya, yang pertama. Jannatin tajri tahtaha. Tadi tahta di sini dzarf makan. Ya. Diartikan di bawah. Ada tahdhir fi situ. Di bawahnya sungai. Dibuat juga inda. Inda taqulu jalastu indak. Ya, aku duduk di sisimu. Inda dzarf makan. Qala Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaib. Wa man indahu la yastakbiruna ibadatihi. Di sini semua inda dzarf. Idzan inda dzarfu makan. Wa hiya katsiratun fil Qur'an. Wa fil Qur'an, dan banyak penggunaannya disebutkan dalam Qur'an dan selain Qur'an. Beda dakhala 'alaiha min, tetapi kalau masuk padanya min, lam takun dzarfan mansuban, tidak menjadi dzarf yang masuk. Min indi anfusihim, ya min indi kasrah. Berikutnya juga di antara dzarf makan adalah ma'a. Yuqal ma' dengan sukun ain, bisa ma' dengan fathah atau dengan sukun ma'. Wa yuqalu ma'a bi fathil ain, kadang dengan sukun ma'. Qala Allah ta'ala wallahu ma'as sabirin. Ya, rabbana Allah bi mahal mubtada, ma'a di sini nanti dzarf makan. Ya mudhaf sabirin mudhaf ilai khabar. Tempat tadik dengan mahdhuf khabar mubtada. Inna Allah ma'al ladzina taqaw. Sejuga ma'a dzarf di mudhaf. Ma'a dzarf mansub ala dzarfiyah. Qala, ini faidah. wahiya daiman mansubatun adzarfiyah lam ta'ti illa dzarfan mansuban. Ini khususan ma'a. Ma'a itu terus menerus mansub adzarfiyah, tidaklah ma'a datang kecuali dalam keadaan dzaraf mansub, tidak kemasukan huruf jar. Qala iza'a bimana muhadin sejajar. Hada biizai hada, yani musawiyan lahu, ya lurus sama rata sejajar dengannya. Walakin lesat min hadal bab ada jinahnu fi. Ya, itu bukan dalam bab yang kita sedang bahas sekarang ini. Walakin jarastu iza'a al-bab, iza di sini dzaraf makan. Artinya kalau hada bi'iza'i kemasukan huruf jar. Kalau kemasukan huruf jar, ya dia bukan masuk dalam bab kita. Dalam bab kita sekarang adalah dzaraf makan yang mansub. Contohnya, jalastu iza'a al-bab. Keduduk sejajar dengan pintu. Jalastu hidha'ak ay musawiyan lak, sejajar rata denganmu. Wa yakunu hidha'ak mansuban dzarfiyah. Berikutnya adalah tilqa'a. Tilqa'a juga termakan mansuban dzarfiyah. Namun kata beliau, waqad tujarru bimin tilqa'a, itu kadang dijar dengan min. Misal, min tilqai anfusihim. Ya, tilqai termasuk juga bisa dijar dengan min. Min tilqai anfusihim. Adapun dalam bab yang sekarang dibahas, contohnya adalah jalastu tilqa'ak. Jalastu tilqa'ak, ay amamak. Aku duduk tilqa'ak, ini amamak, dia dapat di depanmu. Fahiyya mansubatun al-dharfiyyah al-makaniyah. Kemudian thamma dengan fathah sin. Thamma dengan fathah sin. Wala taqul thumma. Hada mimma yakditu fihi kasir minan nas. Jangan dibaca dengan thamma, tapi dengan fathah thamma. Liana thumma harfu ataf. Karena kalau dengan thamma, kalau dengan dhammah sa, itu huruf ataf. Adapun thamma dengan fathah, thamma, dzaraf makan. Jangan salah baca. Yang dzaraf makan adalah dengan fathah sin. Afwan, fathah sa, thamma. Qala Allah Ta'ala, wa idza ra'aita thamma, dengan fathah sa. Artinya, hunaka, di sana. Wa idza ra'aita thamma, ini hunaka ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Artinya adalah hunaka, di sana. Adapun huna dzaraf makan, artinya di sini. Taqulu ijlis huna. Wa minhu qawlu ta'ala inna ha huna qa'idun. Ya huna, ini dzaraf makan. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wal farqu baina huna wa thamma, bedanya huna dengan thamma, anna huna lil qarib, di sini. Wa thamma lil ba'id, di sana. Artinya, kalau huna di sini, kalau thamma di sana, jauh. Fataqulu, wa idha ra'aita thamma, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Thamma itu ya'ni hunaka. Sama itu bermakna hunaka, fil ba'id, untuk menjelaskan ya, di jauh di sana. Wa taqulu jalastu huna, yakni fi makanil qarib. Qala Syekh Tirmidzi, Syekh berkata kepada muridnya, ijlis thamma. Fajalasa inda rukbatihi. Kemudian si murid malah duduk di depan Syekhnya. Hada yakunu mukhalifan. Ini berarti menyelisihi perintah syekhnya. li'anna thamma lidba'id. Artinya perintah untuk duduk jauh dari dia. Ini malah dekat. Ini berarti muhalifan yang menyelisih perintah syekhnya. Li'anna thamma lidba'id. Wa qala tilmidin akhar. Syekh berkata ke murid yang lain, ijlis huna. Ijlis huna. Fajalah sabaidan. Dia duduk jauh. Juga akhta aidan. Ini juga saling keliru. Karena kalau huna, berarti suruh dekat dengan syekhnya. Huna lil qarib, wa thamma lil ba'id. Ya, huna untuk dekat di sini, wa thamma untuk jauh di sana. Ini bedanya huna dengan thamma. Wallahu a'lam. Misalnya.